Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, وقال الفضيل بن عياض من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة. الفضيل بن عياض رحمه تعالى mengatakan, barang siapa bermajlis dengan ahlul bid'ah tidak diberikan kepadanya hikmah. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala mengatakan, la syakka fi man yujalisu ahlal bid'i wa yarkanu ilayhim annahu balidul hissi wal aqli wa annahu qad janabal hikmata. Tidak diragukan lagi tentang orang yang bermajlis dengan para ahlul bid'ah dan condong kepada mereka bahwa ia adalah orang yang bodoh indra dan akalnya, dan bahwasanya ia telah menjauhi hikmah. Mujalasatu ahlil bid'i khatarun, bermajlis dengan para ahlul bid'ah merupakan perkara yang berbahaya. Wa dzakarna lakumul haditsa marratin, dan kami telah berkali-kali menyebutkan kepada kalian hadis ini. Masalul jalisis salihi wal jalisis su'i kahamilil miski wa nafikhil kiri. Permisalan teman duduk yang soleh dan teman duduk yang buruk, seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Fahadha hathun minar rasuli ala mujalasatis salihin as-salimina min ad-dhalali wal bid'i ad-da'ina ila al-khairi al-amirina bil khairi an-nahina 'anish-sharri al-muhadhdhirina min al-batili. Maka hadis ini merupakan hasungan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bermajlis dengan orang-orang yang saleh, yang selamat dari kesesatan dan kebid'ahan-kebid'ahan, yang mengajak kepada kebaikan, yang memerintahkan kebaikan, yang melarang keburukan, yang memperingatkan dari kebatilan. Haulai tujalisuhum tastafidu minhumul aqaidas sahihata wal manahijas sahihata wal ahadithas sahihata wal khairal kathira. Mereka ini engkau bermajlis dengan mereka, engkau mengambil faedah dari mereka, akidah-akidah yang benar, manhaj-manhaj yang benar, hadis-hadis yang sahih, dan kebaikan yang banyak. Wa ahlul bid'ah wal 'iyadzu billahi tajidu minhumul 'aqaidal fasidata wal ahaditsal mawdu'ata wal hikayatil farighata ila akhiril balayal lati takunu sababan fi inhirafi kathirin mimman yukhalifu hadhal manhaja wal 'iyadzu billahi. Sementara para ahlul bid'ah wal 'iyadzu billah, engkau dapati dari mereka akidah-akidah yang rusak, hadis-hadis palsu, hikayat-hikayat yang kosong, dan musibah-musibah yang lainnya yang merupakan sebab penyimpangan banyak dari orang-orang yang menyelisihi manhaj ini wal'iyadzu billah. Bal wallahi ba'dul ulama'i la yasluhuna limujalasati ahlil ahwa'i. Bahkan demi Allah, sebagian ulama tidak pantas untuk bermajlis dengan para pengikut hawa nafsu. Fa innahu qad yakunu 'indahu syai'un minal 'ilmi walakinnahu muhtazzun wa dha'ifu syakhsiyyati fayanharifu ma'al batili. Karena ia bisa jadi padanya terdapat sesuatu dari ilmu, akan tetapi ia mudah goncang, lemah kepribadiannya, sehingga ia menyimpang bersama kebatilan. Wa fit tarikhi amsilatun, dan di dalam sejarah banyak contohnya. Unasun wallahi harafu wa hum 'indahum 'ilmun minhumul baihaqiyu تأثر بالأشعرية ومنهم عبد الرزاق تأثر بالتشيع منهم كثير. Ada orang-orang demi Allah mereka menyimpang, padahal mereka memiliki ilmu. Di antara mereka Al-Baihaqi, ia terpengaruh dengan mazhab Asy'ariyah. Di antara mereka Abdul Razzaq, yaitu As-San'ani, terpengaruh dengan mazhab Syiah, dan banyak dari mereka. Bal kathirun mimman jarrafathumul bid'u ma kana illa bisababil qira'ati fi kutubi ahlil bid'i wa mujalasati ahli dhalali. Bahkan banyak dari kalangan orang-orang yang kebid'ahan-kebid'ahan menyeret mereka, tidaklah itu terjadi melainkan disebabkan karena membaca kitab-kitab para ahlul bid'ah dan bermajlis dengan orang-orang yang sesat. Fanharafa kathirun minal mujtama'atil islamiyyati bisababi hadhihil mukhalatati wal mujalasati wal qira'ati wa ma syakala dzalika. Maka banyak dari masyarakat Islam menyimpang disebabkan karena bergaul dengan ahlul bid'ah, bermajlis dengan ahlul bid'ah, membaca kitab-kitab ahlul bid'ah dan yang semisal dengannya. Walamma kana ahlus sunnati yasma'una li'ulama'ihim hafizahumullahu min iktisahi ahlil bid'i lahum. Dan tatkala ahlus sunnah mendengarkan para ulama mereka, maka Allah Ta'ala menjaga mereka ahlus sunnah dari penjajahan para ahlul bid'ah kepada mereka. Falamma qassara al-ulama'u aw ba'du al-ulama'i wanfalata az-zimamu wan khada'a an-nasu bi ahli al-bid'i wad-dalali iktasahatil bid'u al-'alam al-islamiyya. Kemudian tatkala para ulama bermudah-mudahan atau sebagian ulama dan terlepaslah tali kekang, manusia pun terperdaya dengan para ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat. Maka kebid'ahan-kebid'ahan pun menjajah dunia Islam. Wa fil qurunil akhirati jaa al ilhadu waz zandaqatu wasyuyu'iyatu wal ba'thiyatu wal almaniyatu ila akhirih. Dan di abad-abad belakangan datang penyimpangan, kezindikan, komunisme, pemahaman ba'thiyah, sekulerisme, dan yang lainnya. Khalatahum unasun fadallu. Orang-orang bergaul dengan mereka sehingga mereka pun sesat. Alladhi khalatal malahidata sara mulhidan. Orang yang bergaul dengan orang-orang yang menyimpang, jadilah ia menyimpang pula. Walladhi khalata du'atal ishtirakiyati sara ishtirakiyan. Orang yang bergaul dengan orang-orang yang menyeru pemahaman sosialisme, jadilah ia seorang sosialis. والذي خالط البعثيين صار بعثيا. Orang yang bergaul dengan para penganut mazhab ba'siyah, jadilah ia menganut mazhab ba'siyah. Walladhi khalat ar-rawafidha sara rafidiyan. Orang yang bergaul dengan orang-orang syiah rafidah, jadilah ia berpemahaman syiah rafidah. Walladhi khalata sufiyyata sara sufiyan. Orang yang bergaul dengan orang-orang sufi, jadilah ia seorang sufi. Walladhi khalata al-ahzaba sara hizbiyan wa hakadha. Dan orang yang bergaul dengan berbagai macam kelompok, jadilah ia seorang hizbi, fanatik dengan kelompok tersebut. Wahakadha, dan demikian seterusnya. Walawi'tasamu bimithli hadhihi tawjihatin nabawiyyati wassalafiyyati lahamahumullahu tabaraka wa ta'ala walakin ghamaru fawakalahumullahu ila anfusihim. Seandainya mereka berpegang teguh dengan semisal arahan-arahan nabawiyah dan salafiyah ini, yaitu tidak bergaul dengan para ahlul bid'ah, tidak bermajlis dengan para ahlul bid'ah, tidak membaca kitab-kitab mereka para ahlul bid'ah, niscaya Allah tabaraka wa ta'ala akan melindungi mereka. Akan tetapi mereka menjerumuskan diri mereka ke dalam bahaya. Maka Allah ta'ala menyerahkan mereka kepada diri-diri mereka sendiri. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan وقال الفضيل بن عياض لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. الفضيل بن عياد رحمه الله تعالى mengatakan, janganlah engkau duduk bersama ahlul bid'ah, karena sungguh aku khawatir akan turun kepadamu laknat. قال الشارح رحمه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى mengatakan, يحذر الفضيل بن عياض من مجالسة صاحب البدعة لأن في مجالسته مخالفة لتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحذيره. الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى memperingatkan dari bermajlis dengan ahlul bid'ah, karena di dalam bermajlis dengan ahlul bid'ah terdapat penyelisihan terhadap arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terhadap peringatan beliau. Qala ta'ala, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul alaihi salatu wassalam, bahwa mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa siksaan yang pedih. Wal Fudailu rahimahullahu lam yajzim binuzulil la'nati ala man yujalisu ahlal bid'i. Dan Al-Fudail rahimahullah tidak memastikan turunnya laknat kepada orang yang bermajlis dengan para ahlul bid'ah. Wa innama qala fa inni akhafu an tanzila alaihi la'natu. Hanya saja Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, sungguh aku khawatir turun kepadanya laknat. Lianna hadzal mubtadi'a qad yakunu mimman tanzilu alaihi la'natu fayusharikuhu jalisuhu fi dhalika. Karena ahlul bid'ah ini bisa jadi ia termasuk di antara orang yang turun kepadanya laknat, sehingga orang yang duduk bersamanya ikut serta dengannya dalam hal turun kepadanya laknat. Wal ghalibu inhirafu wa adamu inhirafun inhirafu wa adamu salamati man yujalisu ashabal bid'i. Dan kebanyakan yang terjadi adalah menyimpangnya dan tidak selamatnya orang yang bermajlis dengan para ahlul bid'ah. Wal 'aqilul ladzi yahtarimu sunnata wa yahtarimu nafsahu la yughamiru bidinihi. Dan orang yang berakal, yang memuliakan sunnah dan memuliakan dirinya, ia tidak akan membahayakan agamanya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.